بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari tafsir surat Al-A'la. Kita masuk pada tafsir surat yang berikutnya, yakni tafsir suratil Ghashiyah. Tafsir surat Al-Ghashiyah. Wahia Makkiyah. Dan surat ini adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrah. Surat ini terdiri dari 26 ayat, ya. Dan surat ini sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sholat Jumat, ya. Bersama dengan surat yang sebelumnya yaitu surat Al-A'la, di mana pada rakaat pertama beliau setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-A'la, dan pada rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah beliau membaca surat Al-Ghashiyah. Demikian pula beliau membaca surat ini pada sholat Id. Selain di hari Jumat juga beliau baca pada sholat Id, menunjukkan agungnya dan mulianya surat ini. Karena beliau baca pada hari Jumat, ya, pada sholat Jumat dan sholat Id. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idhin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari'ah la yusmin wala yugni min ju' wujuhun yawma idhin na'imah لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. Beliau menjelaskan surat Al-Ghashiyah dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Yadhkuru ta'ala ahwala yaumil qiyamah wa ma fiha minal ahwalit tammah. Wa annaha taghshal khalaiqa bishada'idiha fayujazawna bi'a'malihim. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang keadaan hari kiamat dan juga tentang kengerian yang besar yang terjadi pada hari kiamat tersebut. Wa annaha taghshal khalaiqa bishada'idiha, dan bahwasannya hari kiamat itu menyelimuti semua makhluk dengan kedahsyatannya. Hari kiamat menyelimuti makhluk, bishada'idiha, dengan kedahsyatan-kedahsyatannya. Fayujazawna bi'a'malihim, yang kemudian setelah itu manusia akan diberi balasan sesuai dengan amalannya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal di sini bermakna qad. Hal ataka hadithul ghasyiyah, sungguh telah datang kepadamu ya Muhammad hadithul ghasyiyah, berita atau cerita tentang al-ghasyiyah, yakni yaumul qiyamah. Al-ghasyiyah di sini adalah hari kiamat. Hari pembalasan. Hal ataka hadithul ghasyiyah, sungguh telah datang kepadamu ya Muhammad berita atau cerita tentang hari kiamat. Kemudian setelah menyebutkan ayat yang pertama ini, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyebutkan bahwa pada hari kiamat tersebut manusia terbagi menjadi dua. Wa yatamayyazuna ila fariqain, dan manusia terpisah menjadi dua golongan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Bisa juga fariqin fil jannah wa fariqin fis sa'ir. Satu golongan berada di dalam jannah dan satu golongan lagi berada di dalam sa'ir, neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala apinya. Fa akhbara an wasfi kilal fariqain, maka Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang keadaan setiap dari dua golongan tersebut. Allah berfirman dalam ayat yang kedua, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Allah sebutkan terlebih dahulu tentang golongan yang pertama yang masuk ke dalam an-nar. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah di hari itu khashi'ah, tunduk dan terhina. Ada wajah-wajah di hari itu yang tunduk dan terhina. Faqala fi wasfi ahli an-nar, Allah berfirman tentang sifat penduduk neraka, wujuhu yawma idzin, wajah-wajah di saat itu, yaitu wajah-wajah para penduduk neraka. Ay yaumal qiyamah, saat itu artinya saat kiamat. Khashi'ah, wajah-wajah pada saat itu pada hari kiamat tertunduk dan terhina. Khashi'ah minadzul, ya, karena rendah. Wal fadhihah, dan karena dipermalukan. Wal khizyi, dan karena terhina. Demikian keadaan wajah-wajah para ahlun nar, tertunduk, hina. Amilatun nasibah. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah jelaskan tentang mereka juga, amilatun nasibah. Apa artinya? Ai ta'ibatun fil azab. Amilatun, mereka amilah, bekerja keras. Nasibah, dan kelelahan. Ai artinya ta'ibatun fil azab, kelelahan dalam azab. Lelah, capek, terus diazab, terus disiksa. Tajurru il ala wujuhiha, autujarru ala wujuhiha, bahkan mereka diseret di atas wajah-wajah mereka. Wa taksya wujuhahumun nar. Dalam surat Ibrahim Allah berfirman, wa taksya wujuhahumun nar, dan api neraka menutupi wajah-wajah mereka. Ini makna amilatun nasibah. Bahwasannya penduduk neraka, mereka amilah, beramal, bekerja. Bahkan mereka pun bertaubat. Tetapi qad fatal awal, telah selesai waktu bertaubat. Mereka hanya bisa menyesal. Amilah nasibah, dan mereka kelelahan, lelah diazab dan disiksa terus. Nas'alullah salama wal afiyah. Ini keadaan ahlun nar. Kemudian Syekh menyebutkan wa yahtamal annal murada biqaulihi wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah fid dunya. Dan dimungkinkan juga bahwa makna ayat ini, atau yang dimaksud dengan ayat ini, yaitu ayat wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah, adalah di dunia, adalah ketika di dunia. Ini makna yang lain, ya, atau tafsiran yang lain dari ayat ini, wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah, yaitu di dunia wajah-wajah mereka khusyuk, ya, amilah, mereka beramal soleh, ya. Nah, nasibah, bahkan mereka lelah, ya, dalam amal solehnya, akan tetapi sia-sia. Ya'ni fid dunya, yaitu di dunia, likaunihim fid dunya ahlu ibadatin wa amal, karena mereka waktu di dunia adalah ahla ibadah wa amal. Mereka adalah ahli ibadah, banyak ibadahnya, banyak beramal, banyak amal solehnya. Walakinnahu lamma adima syartuh, akan tetapi ketika tidak terpenuhi syarat diterimanya ibadah tersebut, apa syaratnya? Wahwal iman, yaitu adanya iman, keimanan. Orang kafir tidak beriman, walaupun mereka banyak beramal baik, ya, tidak bermanfaat kebaikan mereka ketika di dunia. Karena tidak terpenuhi syaratnya, yaitu al-iman, soro yaumul qiyamah haba'an mansuro, sehingga amal baik mereka, ibadah mereka yang mereka kerjakan di dunia, pada hari kiamat nanti menjadi haba'an mansuro, seperti debu yang berterbangan, tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Nah, ini tafsir yang kedua. Kalau tafsir yang pertama tadi adalah keadaan wajah-wajah ahlun nar pada hari kiamat nanti. Wajah-wajah mereka pada hari itu tunduk terhina. Amilatun nasibah, mereka bekerja keras dan kelelahan, kepayahan. Yaitu di neraka. Tafsir yang kedua ditafsirkan keadaan di dunia. Nah, wajah mereka khusyuk, mereka beramal baik, ya, bahkan lelah dalam beramal baiknya, tetapi apa? Tidak diterima kebaikan mereka karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya, sehingga pada hari kiamat menjadi haba'an mansura, debu yang berterbangan. Wa hadzal ihtimalu wa in kana sahihan min haitsil ma'na, dan ihtimal yang kedua ini, ya, makna yang kedua ini, ya, kemungkinan makna yang kedua ini, walaupun benar, ya, nah, dari sisi maknanya benar, bahwasannya apa, orang-orang musyrik mereka melakukan ibadah, amal soleh, ya, tetapi apa, tidak bermanfaat dan tidak berguna sedikit pun kebaikan mereka dan ibadah mereka pada hari kiamat. Nah, walaupun benar kemungkinan makna ini, ya, dari sisi maknanya, nah, fala yadullu alaihi siyaqul kalam, akan tetapi konteks pembicaraan dalam ayat ini atau surat ini tidak menunjukkan kepadanya, tidak menunjukkan kepada makna yang kedua. Balis sawabul maqtu'u bihi huwal ihtimalul awwal. Bahkan yang benar, yang tepat, ya, yang dapat dipastikan, ya, adalah al-ihtimalul awal, makna yang pertama, ya. Bahwasanya wajah-wajah atau banyak wajah pada hari itu, pada hari kiamat, yang tertunduk dan terhina. Nah, ini yang benar. Nah, bahwasannya yang lebih tepatnya adalah al-ihtimalul awal, makna yang pertama tadi. Li'annahu qayyadahu bidzarf. Kenapa makna yang pertama ini lebih tepat? Karena Allah Subhanahu wa taala di sini mengikatnya dengan dzarf, dengan keterangan waktu, ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah, ya, sungguh telah datang kepadamu, ya Muhammad, al-ghasyiyah, berita tentang akan datangnya al-ghasyiyah, hari kiamat, hari pembalasan. Nah, Allah ikat dengan keterangan waktu di sini, Allah sertai dengan keterangan waktu, wahwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Walianal maksudahuna bayanu zikri ahlin nar umuman. Dan juga hal maksud huna, yang dimaksud di sini, yang menjadi tujuan dalam ayat-ayat ini, ya, adalah menjelaskan tentang keadaan penduduk neraka secara umum. Wadzalikal ihtimal juz'un qalilun binisbati ila ahli nar. Sehingga hal ini menguatkan bahwa makna yang dimaksud dalam ayat ini adalah makna yang pertama tadi, tentang keadaan ahlun nar, bukan keadaan mereka ketika di dunia. Walianna al-kalama fi bayani halin nas inda ghasyanil ghasyah falaysa fihi ta'arrudun li ahwalihim fid dunya. Alasan yang lain juga karena apa? Pembicaraan di sini adalah penjelasan tentang keadaan manusia ketika terjadinya hari kiamat. Ketika mereka terselimuti hari kiamat. Falaysa fihi ta'arrudun li ahwalihim fid dunya. Di dalamnya tidak ada apa? Tidak ada ta'arrud. Tidak menyinggung tentang keadaan mereka di dunia. Nah. Sehingga tentang keadaan mereka di dunia ini tidak masuk dalam konteks pembahasan ayat ini. Alhasil Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala menguatkan makna yang pertama, bahwasanya wujuhu yauma idzin khashi'ah hamilatun nasibah, ya. Banyak wajah-wajah pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, tertunduk dan terhina. Amilatun nasibah, mereka bekerja keras dan kepayahan, kelelahan karena diazab. Ya. Yakni di neraka. Kemudian ayat yang selanjutnya, tasla naron hamiyah, mereka masuk ke dalam api yang sangat panas. Tasla naron hamiyah. Wa qawluhu tasla naron hamiyah ay syadidan harruha tuhitu bihim min kulli makan. Makna tasla narun hamiyah, yakni syadidan harruha, sangat panas. Tuhitu bihim min kulli makan, yang api tersebut mengepung mereka dari setiap tempat, dari setiap penjuru. Ahlun nar dikepung oleh api neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Ayat yang selanjutnya, tusqa min ainin aniyah, mereka diberi minum dari minuman yang berasal dari mata air yang aniyah, mata air yang sangat panas. Ae syadidatul hararah. Aniyah artinya syadidatul hararah, sangat panas. Sehingga makna tusqa min ainin aniyah, tusqa, mereka diberi minum, ya, dari air yang berasal dari ainin aniyah, sumber mata air yang sangat panas. Sebagaimana juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Apabila mereka meminta minum, yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, maka mereka diberi minum ya dengan air yang seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah-wajah. Bisa syarab, yang itu adalah seburuk-buruk minuman. Ini minumannya ahlun nar. Fahadha syarabuhum, inilah minuman mereka. Minumannya ahlun nar. Ketika mereka meminta minum, diberi air minum yang seperti ini. Air minum yang seperti besi yang mendidih. Namun karena tidak ada yang lain, maka mereka pun meminum air tersebut. Nah, saking hausnya ya, keadaan mereka di dalam an-nar wal iyadu billah ya, nas'alullah salama wal afiyah ya. Juga dalam ayat yang lain Allah menyebutkan tentang sifat minuman mereka, wa yusqa min ma'in sadid. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 16, wa yusqa min ma'in sadid, dan diberi minum ya, mereka diberi minum dari air nanah. Nanah, yang nanah itu keluar dari na'am juruh, luka-luka yang ada pada badan ahlun nar, para penduduk neraka yang diazab dan disiksa. Keluar nanah-nanah dari tubuh mereka, yang nanah-nanah tersebut akhirnya menjadi minuman ahlun nar, menjadi minuman mereka sendiri. Wal iyadhu billah, nas'alullah salama wal afiyah. Fahadha syarabuhum, inilah minuman mereka ahlun nar di dalam an-nar. Wa amma ta'amuhum, adapun makanan mereka, Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang selanjutnya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Pada ayat yang ke-6 Allah sebutkan, falaisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak memiliki makanan kecuali dhari', kecuali dhari'. Sebagian menafsirkan dhari' ini adalah pohon yang berduri. La yusminu wa la yugni min ju', yang pohon ini tidak bisa membuat gemuk ya, tidak bisa menggemukkan, wala yubni min ju', dan tidak bisa menghilangkan lapar. Wa dzalika li annal maqsuda min at-ta'ami ahadu amrayn. Ya, demikian karena tujuan makanan itu adalah salah satu dari dua tujuan. Imma an yasudda ju'a sahibihi wa yuzila anhu alamah. Tujuan yang pertama adalah menghilangkan rasa lapar, ya, dan menghilangkan rasa sakit yang disebabkan karena kelaparan. Ini tujuan pertama. Wa imma an yusmina badanahu minal hazar. Tujuan yang kedua adalah menggemukkan badan dari kekurusan. Nah, sehingga disebutkan la yusminu wa la yugni min ju'. Makanannya ahlun nar ini, ya, tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Wa hadha ta'amu laisa fihi syai'un min hadainil amrayn. Makanan ini tidak ada sedikit pun padanya na'am dua tujuan ini atau salah satunya. Bal huwa ta'amun fi ghayatil mararah. Bahkan makanan ini, makanan dhari' ini adalah makanan yang sangat pahit. Wa nadni, dan sangat busuk. Wal khissati, dan sangat menjijikkan. Ya, sangat buruk. Sangat jelek. Nas'alullaha al-afiyah. Nah, kita memohon kepada Allah keselamatan. Nah. Demikian keadaan ta'am ahlin nar, makanan ahlun nar. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari'. Ad-dhari' naw'un minasyajar la yanfa'. Jenis pohon yang tidak bermanfaat. Nah, akan tetapi pohon ini, pohon dhari' ini yang tidak bermanfaat ini, tidak bisa menghilangkan lapar, tidak bisa menggemukkan, artinya pohon yang sama sekali tidak bermanfaat ini, nah, tetap mereka makan. Kenapa? Karena tidak ada makanan yang lain selain dhari' ini. Nah, karena butuhnya mereka kepada ta'am, makanan, ya, dan tidak ada yang lain kecuali itu, ya, sehingga mereka pun memakannya. Nah, ini makanan ahlun nar wal iyadu billah, ya, makanan yang tidak bermanfaat dan tidak bisa menolak madarat, tidak bisa menolak lapar, ya, nah, atau rasa lapar. Baik, demikian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang beberapa sifat dan keadaan ahlun nar, para penduduk an-nar. Dan ini golongan yang pertama, ya, golongan yang pertama yang ada pada hari kiamat nanti. Nah, setelah menyebutkan golongan yang pertama ini, yaitu ahlun nar, golongan orang-orang yang masuk ke dalam neraka, kemudian Allah sebutkan golongan yang kedua. Nah, golongan yang as-su'ada, golongan yang selamat, yang bahagia, yaitu mereka ahlul khair, orang-orang yang masuk ke dalam jannah. Allah sebutkan dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Allah sebutkan tentang sifat-sifat dan keadaan enam golongan yang kedua ini, itu mereka ahlul jannah, orang-orang yang masuk ke dalam jannah. Nah, baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.